ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله yang namanya hidayah, petunjuk kepada Islam yang mulia ini, tidak mengenal umur dan tidak mengenal tempat. Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendaki satu kaum untuk mendapatkan petunjuk, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalang-halanginya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang di umur berapapun dia mendapatkan petunjuk, maka kekuatan apapun tidak bisa untuk menghalang-halanginya. Tokoh kita pada malam hari ini insyaAllah sahabat muda, sahabat Mu'ad ibnu Jabal Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini salah satu dari sahabat Ansar, sahabat yang tinggal di Madinah atau orang Madinah yang mereka menyambut dengan hangat kedatangan para muhajirin dari Mekah. Orang-orang Ansar mereka berkorban dengan hartanya, dengan apa yang mereka miliki untuk membantu saudara-saudara yang terzalimi, yang terusir dari Mekah. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, al-imamul muqaddamu fi ilmil halali wal haram. Sahabat Mu'ad bin Jabal adalah seorang imam yang terkemuka dalam masalah halal dan haram. Para sahabat Nabi masing-masing mereka memiliki kelebihan. Meskipun mereka memiliki keutamaan yang berserikat, yaitu sama-sama menjadi sahabat Rasulullah, namun masing-masing mereka memiliki kelebihan. Sahabat Mu'ad bin Jabal adalah sahabat Nabi yang paling tahu tentang masalah al-halal wal-haram, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus seorang dai ke Yaman untuk menebarkan Islam, mengajari penduduk Yaman agama ini, Rasul tidak sembarangan mengutus seorang. Diutuslah sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, negeri yang waktu itu banyak dihuni oleh ahlul kitab dari kalangan Yahudi atau Nasrani, yang tentu orang yang diterjunkan di tempat-tempat seperti ini dia harus memiliki ilmu yang luas, pengetahuan yang mendalam. Sahabat Mu'ad adalah orang yang cocok untuk dikirim waktu itu ke Yaman untuk menebarkan Islam. Sahabat Mu'ad ibn Jabal diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala fisik yang indah, seorang yang berkulit putih, wajahnya bersinar, seorang pemuda yang tampan di tengah-tengah kaumnya. Seorang kalau melihatnya pasti akan senang. Apabila beliau berbicara seolah-olah cahaya keluar dari sela-sela giginya beliau radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam waktu itu ketika umur 18 tahun. Tergolong muda. Umur-umur yang umumnya seorang larut dalam syahwatnya. Umur-umur yang umumnya seorang tidak peduli kecuali dengan memperturutkan keinginan dirinya. Tapi sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang yang tahu besarnya tanggung jawab yang dipikul di atas pundaknya, mengerti tentang indahnya Islam, kemudian tidak bimbang untuk memeluk Islam yang mulia ini. Bahkan beliau termasuk dari 70 orang yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. 70 orang ini orang pilihan dari kota Madinah. Siap untuk membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Di saat Mekah waktu itu tidak kondusif untuk dakwah. Penduduk Mekah waktu itu begitu keras permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Seolah-olah tidak ada ruang bagi kaum muslimin untuk mengamalkan secuil dari agamanya. Bayangkan saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di pinggir Ka'bah, beliau dilempari dengan kotoran unta. Belum lagi para sahabat, mereka diteror fisiknya dan diteror mentalnya. Ketika permusuhan orang-orang kafir sudah menjadi-jadi, maka Allah izinkan Rasulnya dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Namun sebelum kedatangan Nabi dan para sahabat, tentunya Rasul sudah mengirim tim investigasi, mengirim orang untuk melihat kondisi Madinah dan orang-orangnya, serta merekrut orang yang siap untuk membela Rasul dan para sahabat sewaktu-waktu ada serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu musim haji, rombongan orang-orang Madinah di malam hari dengan sembunyi-sembunyi mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap untuk berbaiat kepada Rasulullah sekiranya nanti Ar-Rasul dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Mereka siap untuk membela Ar-Rasul dan para sahabat seperti kalau mereka membela anak dan istri mereka. Sahabat Jabir radhiyallahu anhuma menuturkan tentang butir-butir baiat, perjanjian, kesepakatan dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kulna, kata Jabir, ya Rasulullah, ala ma nubayi'uka. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, di atas apa kami bersumpah setia denganmu? Di atas apa kami membaiat kamu, ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Berbaiat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pimpinan, baik di saat kita ini semangat atau kita ini loyo. Ini baiat yang pertama. Butir yang pertama, siap untuk taat kepada pimpinan, kepada Rasul, kepada pimpinan tertinggi umat dalam kondisi apapun. Wa 'alan nafaqah fil 'usri wal yusri. Butir baiat yang kedua, berbaiat untuk senantiasa berinfak, baik di saat susah atau di saat mudah. Yang ketiga, wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Berbaiat untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, wa'ala an taqumu fillahi la ta'khudukum fillahi laumatulain. Kalian menjalankan agama Allah, kalian tidak takut. Ketika menjalankan agama Allah, celaan orang yang mencela. Kemudian butir baiat yang kelima, wa'ala an nansuruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Butir yang kelima, kalian siap membela saya apabila saya datang kepada kalian. Kalian siap untuk membela saya sebagaimana kalian membela diri-diri kalian, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian. Kalau kalian menepati 5 butir perjanjian ini, kalian mendapatkan surga. Tentunya sebuah perjanjian yang tidak mudah, sebuah perjanjian yang memiliki konsekuensi yang mendalam, karena orang yang akan dilindungi, dikepung oleh banyak lawan, tentunya mereka sudah memperhitungkan. Meskipun waktu itu jumlah mereka hanya 70 sekian, tapi mereka siap. Ketika itu adalah kebenaran, maka tidak ada siapapun yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz bin Jabal, waktu itu beliau adalah salah satu dari 70 orang yang berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Umur yang relatif muda, umur 18 tahun, yang tidak sedikit orang-orang ketika berumur dengan umur yang seperti ini, umur yang umumnya seorang pemuda kelebihan energi sehingga terkadang mereka salurkan untuk perkara-perkara negatif, untuk tawuran, gelut, untuk perkara-perkara yang tidak manfaat. Namun sahabat Mu'adz bin Jabal diberi petunjuk oleh Allah SWT kepada Islam yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Mu'adz orang yang paling tahu tentang al-halal wal-haram, orang yang paling alim dalam bab yang halal dan yang haram. Dan ini tentunya merupakan kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling sayang pada umatku, umat ini yang paling sayang pada umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduha fi dinillahi Umar. Dan orang yang paling tegas dalam menjalankan agama Allah adalah sahabat Umar. Wa asdaquha haya'an Utsman. Dan orang yang paling pemalu adalah Utsman. Bagaimana pemalu, apakah sifat yang baik? Pemalu di sini bukan malu untuk berbuat kebaikan. Malu jika terlihat darinya sesuatu yang tidak baik. Sangat malu kalau sampai mengucapkan yang ya tidak baik atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Terkadang orang karena memiliki sifat malu yang baik, dia sebenarnya punya hak. Dia punya uang ya 10 juta sama ya temannya, tapi dia malu untuk nagih. Ya sudahlah. Bahkan mungkin dia mengikhlaskan sifat malu yang seperti ini, ya, baik. Tidak terlalu menuntut kepada orang, dia malulah. Dirinya sudah cukup, ngapain saya harus apa? Ya menagih-nagih teman saya barang, ya misalnya 10.000, 20.000 misalnya. Dia malu, malu yang seperti ini baik. Malu yang seperti ini baik. Wa alamuhum bil halal wal harami mu'ad. Dan orang yang paling tahu tentang ya halal dan haram adalah sahabat Mu'ad. Wa afraduhum Zaid. Dan orang yang paling tahu tentang masalah ilmu waris, ilmu tentang pembagian warisan adalah Zaid bin Thabit. Wa li kulli ummatin amin, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Di setiap umat itu ada orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah sahabat Abu Ubaidah. Lihat pujian yang harum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad. Dan tentunya pujian yang harum seperti ini bukan berangkat dari kekosongan. Sahabat Mu'ad dari awal dia masuk Islam sampai beliau meninggal, waktunya diwakafkan untuk membela Islam, untuk mengajarkan agama Allah, untuk menebarkan dakwah. Rela berpisah dengan keluarganya, rela berpisah dengan kota Madinah waktu itu, pergi ke Yaman karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, Mu'ad tidak ada di Madinah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman pada tahun 9 Hijriah. Setahun kurang lebih sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meninggal, sahabat Mu'ad ya tidak ada di Madinah, sehingga tidak mengetahui proses pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat memang waktu itu dirasa oleh sahabat Mu'ad harus berpisah dengan Rasulullah. Namun demi tugas yang mulia, demi tugas dakwah, dia pun melangkahkan kakinya, mengarahkan wajahnya ke tempat yang telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan sahabat Mu'ad, beliau adalah salah satu veteran perang Badar. Dan orang yang ikut perang Badar telah mendapatkan cek pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang sudah mendapatkan cek pengampunan dari Allah kemudian mereka berbuat sama mereka? Tidak. Orang yang baik, semakin nikmat Allah itu diberikan kepadanya, semakin bersyukur, semakin tahu diri, semakin menjaga nikmat. Meskipun Mu'ad bin Jabal adalah salah satu sahabat yang mendapatkan cek pengampunan dari Allah, dia selalu khusyuk, taat, dan bahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada veteran perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan semau kalian, aku telah ampuni kalian. Namun tadi, orang yang baik semakin bertambah nikmat, dia semakin bersyukur. Bukan mengandalkan cek pengampunan, kemudian dia melakukan apa yang dia lakukan dari dosa dan kemaksiatan. Semakin seorang bertambah nikmat, maka semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'ad ibn Jabal, ketika Rasulullah masih hidup saja, beliau sudah dijadikan rujukan oleh para sahabat. Masih muda sekali umurnya. Menjadi rujukan ketika mereka menghadapi perkara-perkara agama yang rumit. Mereka bertanya pada sahabat Mu'adz. Ketika Rasul masih hidup. Ini bukan orang sembarangan. Ini meskipun muda, tetapi Allah lebihkan dengan ilmu yang luas. Allah lebihkan dia dengan pengetahuan yang mendalam. Berkata Sahal ibn Abi Hatmah, dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memberi fatwa dari kalangan Muhajirin ada 3, dari kalangan Ansar ada 3. Dari kalangan Muhajirin adalah sahabat Umar, Utsman dan Ali. Adapun dari kalangan Ansar adalah sahabat Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal dan Zaid bin Thabit. Ketika Rasulullah masih hidup, mereka sudah dimintai fatwa, menunjukkan mendalamnya ilmu mereka. Berkata sahabat Umar bin Khattab, man aradal fiqha fal ya'ti Mu'ad ibn Jabal. Barang siapa yang menghendaki fikih, barang siapa yang ingin mendalam tentang agama, datangilah Mu'ad bin Jabal. Kalau orang ingin mendalami agama, belajarlah kepada sahabat Mu'ad. Ini Umar bin Khattab yang mengatakan. Di zaman sahabat masih banyak waktu itu, tapi Mu'ad ya menonjol di tengah-tengah mereka, menonjol dengan ilmu. Al-A'mash meriwayatkan dari Abu Sufyan, dia berkata, telah bercerita kepadaku orang-orang tua dari kami bahwa ada seorang waktu itu meninggalkan istrinya selama 2 tahun, entah kerja atau bagaimana. Kemudian ketika pulang, ternyata istrinya hamil. 2 tahun ditinggal kok apa? Ya, dalam keadaan hamil. Ya. Artinya ada kecurigaan. Jangan-jangan istrinya berbuat serong, ya kan? Maka laki-laki tadi datang pada Khalifah Umar. Bagaimana ini, saya meninggalkan istri saya 2 tahun, pulang-pulang kok hamil? Maka sahabat Umar ingin menghukum perempuan tadi. Sudah bersuami, ya, melakukan perzinahan. Gambarannya seperti itu. Mau dihukum oleh Umar. Kata Mu'ad, jangan. Kalau kamu menghukum perempuan ini, taruhlah, silahkan, tapi yang di dalam perutnya, janin anaknya, apa salahnya? Artinya kalau memang ingin menghukum, nanti kalau sudah apa? Lahiran. Kalau kamu menghukum sekarang, apa salah? Ya, janinnya dalam kandungannya. Ternyata subhanallah, perempuan tadi lahir, anaknya itu sudah keluar giginya, persis seperti ya bapaknya sudah. Akhirnya Umar pun ya memuji sahabat Mu'ad, coba kalau kemarin dihukum, mungkin perempuan tadi mati, kemudian anaknya mati, padahal ini memang ketika ditinggal oleh suaminya hamil. Dan memang ada sebagian wanita dalam sejarah, ada yang hamil sampai 2 tahun. Ada yang hamil sampai bahkan 4 tahun. Ya, lahir ya, kemudian anaknya sudah keluar giginya. Orang ditinggal suaminya 2 tahun, kemudian ya pulang, misalnya istrinya kok hamil 3 bulan ya, ini aneh ya berarti kan. Kalau ini mengandung anaknya sampai 2 tahun. Sampai disebutkan ya, disebutkan di sini, fawad'at ulaman bana annahu yushbihu abah qad kharajat saniyatahu. Perempuan tadi yang dituduh melakukan perselingkuhan ternyata melahirkan anak persis seperti ayahnya. Qad kharajat saniyatah, telah keluar dua gigi serinya, sudah keluar giginya. Berarti ini wanita ini ngandung anaknya lama kah sampai apa? 2 tahun. Maka orang tadi, laki-laki tadi mengatakan, ini anak saya, ini persis kayak saya, enggak mungkin ini istri saya berbuat apa? Serong. Maka Umar mengatakan, ajizat an-nisa an yalidna misla Mu'ad, laula Mu'ad lahalaka Umar. Sulit para wanita melahirkan tokoh seperti Mu'ad bin Jabal ini. Jarang seperti ibunya Mu'ad melahirkan orang menjadi tokoh seperti ini. Coba kalau enggak ada Mu'ad, hancur saya. Menghukum orang yang tidak berhak dihukum. Ya kan? Kan Umar tadi ingin menegakkan hukuman rajam kepada perempuan tadi. Namun setelah dicegah oleh Mu'ad, ya selamatlah Umar dari kesalahan dalam menghukum. Ini juga menunjukkan mendalamnya ilmunya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Mu'ad bin Jabal mendapatkan keistimewaan berupa kecintaan yang khusus dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi itu cinta pada seluruh sahabat. Namun dari sekian sahabat, ada sahabat yang mendapatkan kecintaan yang khusus. Di antaranya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Al-Imam Ahmad meriwayatkan seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, kata Rasulullah, demi Allah aku cinta kepadamu. Aku berwasiat, aku berpesan kepadamu wahai Mu'ad, janganlah engkau meninggalkan doa di setiap akhir dari sholat kamu. Doa apa? Yaitu kamu mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingat engkau ya Allah. Bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Bantulah aku untuk bagus dalam menjalankan ibadah kepadamu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan cintanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Dan orang yang cinta tentunya menginginkan kebaikan bagi orang yang dicintainya, dan tidak ingin orang yang dicintainya tertimpa dengan kejelekan. Demikian pula hendaknya seorang ketika dia cinta kepada anaknya, cinta kepada anak, kepada istrinya, bagaimana kecintaan dia kepada mereka. Jangan membiarkan mereka larut dalam kemaksiatan. Ajak mereka kepada ketaatan. Arahkan mereka kepada perkara-perkara yang positif. Tidak seperti sebagian orang tua, berdalih sayang kepada anaknya, dibiarkan anaknya melakukan sesuatu yang membahayakan. Dengan alasan, kalau saya larang nanti anak saya mutung. Kalau nanti ya saya larang anak saya akan minggat dari rumah. Ini bukan orang yang sayang pada anaknya. Orang yang sayang pada anaknya tidak dibiarkan anaknya melakukan hal-hal yang negatif. Orang yang sayang pada istrinya tidak dibiarkan istrinya yang meninggalkan perkara-perkara yang manfaat dan melakukan perkara-perkara yang negatif. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan beliau membangunkan keluarganya. Orang yang baik itu bukan dia baik untuk dirinya sendiri, tapi juga dia mengajak keluarganya kepada kebaikan. Diajak anak dan istrinya untuk ibadah. Rumahnya tidak hanya tempat untuk beristirahat atau menampung perkakas barang-barang, tapi rumahnya mendapat bagian dari ibadah. Adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari awal malam sampai akhir malam, di rumahnya ada orang yang melek. Meleknya untuk ibadah. Dibagi menjadi 3. Abu Hurairah, istrinya, dan pembantunya. Terkadang Abu Hurairah di awal malam, ya dia sholat atau tilawah atau wirid, keluarganya istirahat, pembantu istirahat. Nanti beliau capek, pertengahan malam istrinya bangun. Nanti setelah itu letih, gantian pembantunya. Jadi semalam suntuk, rumahnya itu ya penuh dengan ketaatan pada Allah. Ya. Seperti rumah yang diberkahi. Sahabat Mu'adz bin Jabal mendapat nasihat dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam untuk tidak meninggalkan berdoa di akhir dari sholat sebelum salam. Doa yang sebenarnya tidak hanya khusus ditujukan pada Mu'adz, namun juga ditujukan pada kita semua. Doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Wahai Allah, bantulah aku untuk bisa mengingat-ingat kamu ya Allah. Menunjukkan bahwa ketaatan dan ibadah, kalau tidak mendapat bantuan atau bimbingan, kemudahan dari Allah, seorang tidak bisa apa-apa. Terkadang seorang nganggur, leha-leha di atas, ya, kursi goyangnya misalnya, gak ada pekerjaan, santai. Tapi dia berat untuk berzikir, berat menggerakkan lisannya, mengingat Allah SWT ketika memang dia tidak diberi petunjuk oleh Allah berzikir. Bahkan ada sebagian orang dimudahkan oleh Allah untuk bangun pada sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3, terutama orang-orang sudah sepuh. Waktu-waktu yang mustajab kalau seorang berdoa, waktu-waktu yang mulia bagi orang ini istighfar. Tapi ketika orang tidak diberi petunjuk, tidak dimudahkan oleh Allah, terlewatkan malam itu, malam yang indah, untuk perkara-perkara yang sia-sia, untuk perkara-perkara yang tidak manfaat. Ini orang ketika tidak dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengingat Allah. Wa syukrika. Wahai Allah, bantulah aku untuk senantiasa syukur kepadamu. Seorang tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah kalau tidak mendapatkan bantuan dari Allah, kalau tidak dimudahkan oleh Allah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah dengan banyak melakukan tahajud, qiyamul lail, salat malam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditegur, wahai Rasulullah, kenapa Anda sesemangat ini padahal kesalahan anda telah diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak syukur? Mensyukuri nikmat Allah akan terwujud juga dengan seorang membandingkan orang-orang yang di bawah dia. Kalau seorang dia sakit misalnya, dia masih patut bersyukur karena masih ada orang yang lebih parah sakitnya daripada dia. Kalau dia fakir, kesulitan ekonomi, maka dia melihat ada orang lebih parah dari dia. Dengan melihat orang yang di bawah dari dia, maka dia akan mensyukuri nikmat Allah. Ada orang sakit tapi masih bisa jalan, masih patut bersyukur. Karena ada orang yang sakit sudah seperti itu, tidak bisa apa-apa. Di atas ranjangnya dia repot dan merepotkan orang lain. Ada orang fakir tapi dia masih sehat, masih bisa melihat, masih bisa usaha. Ada orang fakir sudah gitu sakit-sakitan, buta lagi. Seperti apa? Orang dengan melihat orang yang di bawahnya, dia akan mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bagus dalam menjalankan ibadah kepadamu. Membaguskan ibadah kepada Allah jauh lebih utama daripada kita membaguskan rumah kita, pakaian kita, dan kendaraan kita. Bagaimana membaguskan ibadah? Ikhlas karena Allah. Menjalankan ibadah sampai kelar, jangan putus di tengah jalan. Kemudian juga terus berkesinambungan, tidak terputus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat Mu'adz bin Jabal sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat Mu'adz di atas keledai. Keledai ini kendaraan yang paling asor, paling rendah. Keledai ini kendaraan yang paling rendah, mungkin sepeda onta lah kurang lebih. Membonceng sahabat Mu'adz di atas keledainya. Ini menunjukkan kedekatan sahabat Mu'adz dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan umat tertinggi, tetapi tidak malu menggunakan kendaraan yang paling asornya. Sudah seperti itu, memboncengkan sahabatnya di atas kendaraannya. Di sini ada faedah bolehnya seorang memboncengkan orang lain di atas kendaraannya dengan syarat kendaraan tadi mampu untuk menampung, mampu untuk membawa. Terutama kendaraan yang bernyawa itu tidak boleh dibebani dengan beban yang menjadikan dia itu ya tersakiti. Misalnya kuda atau onta, ini kendaraan yang bernyawa. Tidak boleh seorang menaikkan di atas kendaraan ini sesuatu yang menjadikan ya kendaraan tadi termadharati. Mungkin jalannya menjadi lambat sekali, atau menjadikan dia itu akan terjatuh karena tidak mampu menampung beban yang berat. Intinya bahwa sahabat Mu'adz sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dibonceng oleh Rasulullah di atas keledainya, di atas himarnya. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang yang direkomendasi oleh Rasulullah untuk belajar ilmu Al-Quran darinya. Rasul mengatakan, khudul Qur'ana min arba'atin, min ibni Mas'ud wa Ubay wa Mu'ad bin Jabal wa Salim maula Abi Hudzaifah. Ambillah Al-Quran, belajarlah Al-Quran dari empat orang. Karena empat orang ini punya ilmu Al-Quran yang mendalam. Tentu belajar dari orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Plus mereka juga orang yang bagus kepribadiannya. Mereka juga orang yang kesehariannya mempraktekkan ilmu yang telah diserapnya. Ambillah Al-Quran dari empat orang. Dari Ibnu Mas'ud, dari Ubay, yakni bin Ka'ab, dari Mu'ad bin Jabal, dan dari Salim maula Abu Hudzaifah. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Dan Allah SWT dialah zat, satu-satunya zat yang mengatur makhluk di alam semesta ini. Ada yang dilebihkan oleh Allah dan ada yang tidak dilebihkan. Ada yang mendapatkan keistimewaan dan ada yang tidak. Ini semua semata-mata pemberian dari Allah SWT. Dan Mu'ad bin Jabal seperti yang sudah kita sebutkan tadi, semenjak muda telah diberi hidayah, petunjuk pada Islam, dan terus memperjuangkan Islam. InsyaAllah kita lanjutkan batal isya sedikit dari biografi Mu'ad bin Jabal ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.